به ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إن شاء الله تعالى mulai pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian intensif akidah yang membahas kitab Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan tentang kekhalifahan, dan lokasi belajar kita ini masih uji coba, ada kemungkinan berubah. Namun untuk lantai yang dipakai insyaallah tetap di lantai 2, disebabkan karena perpindahan lokasi belajar 2 jenjang, jenjang MTS dan jenjang MA. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-khilafatu fi Quraishin ila an yanzila Isa bin Maryama alaihi salamu. Dan kekhalifahan ada pada orang-orang Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yaitu maksudnya al-khilafatu hadhihi haqqun min huquqihim ma'a syurutin ukhra. Kekhalifahan ini adalah sebuah hak dari hak-hak mereka orang-orang Quraisy, disertai dengan syarat-syarat yang lainnya. Idza tawaffarat fihim fahiya haqquhum. Apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut pada mereka orang-orang Quraisy, maka kekhalifahan merupakan hak mereka. Famin syurutiha, di antara syarat-syarat kekhalifahan, an yakuna aliman. Yang pertama, seseorang berilmu. Wa an yakuna mujtahidan, dan seseorang merupakan ahli ijtihad. Wa an yakuna adlan, dan seseorang adalah orang yang adil. Wa an yakuna ridhan 'indan nasi, dan ia diridhai oleh manusia. Wa min syurutiha aidan al-qurasyiyatu, dan di antara syarat-syaratnya juga adalah ia termasuk di antara orang-orang Quraisy. فَإِذَا تَوَفَّرَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ fi rajulaini salasu au arba'u khisalin, maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini pada dua orang laki-laki, tiga atau empat perangai, wa wahidun yamtazu anhum bil qurashiyati, dan salah satu teristimewakan, terbedakan dari mereka dengan bahwa ia termasuk di antara orang-orang Quraisy. Fahadha haqquhu, maka ini merupakan haknya, yaitu ia berhak menjadi khalifah. Wa idza ikhtallat hadhihi ash-shurutu wa lam yabqa illa al-qurashiyatu fayasqutu haqquhu, dan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini dan tidak tersisa kecuali bahwa ia termasuk di antara orang-orang Quraisy, maka gugurlah haknya. Li'annahu dayya'a nafsahu wa dayya'a hadzal haqqo, karena ia telah menyia-nyiakan dirinya dan menyia-nyiakan hak ini. Amma idza tawaffarat hadhihi syurutu wa tawaffarat fi ghairihi fa huwa aula wa hadha haqquhu. Adapun apabila terpenuhi syarat-syarat ini dan terpenuhi pada orang lain yang tidak termasuk di antara orang-orang Quraisy, maka ia, yaitu yang termasuk di antara orang-orang Quraisy, lebih berhak, dan ini yaitu kekhalifahan merupakan haknya. Wa Quraisyun awsa'u min ahlil baiti, dan Quraisy lebih luas cakupannya daripada ahlul bait. Al khilafatu fi Quraisyin, kekhalifahan itu ada pada orang-orang Quraisy. Fahimas salafu hada, as-salaf memahami hal ini. Wa fahima hadha as-sahabatul kiramu, dan para sahabat yang mulia pun memahami hal ini. Anna hadha laysa khasan bi ahlil baiti, bahwasanya hal ini yaitu kekhalifahan tidak khusus bagi ahlul bait saja. Bal huwa likulli butuni Quraisyin, bahkan kekhalifahan merupakan hak setiap bagian dari kabilah Quraisy. Fihi haqqun, pada kabilah Quraisy terdapat hak kekhalifahan. Fahum aula, maka mereka orang-orang Quraisy lebih berhak terhadap kekhalifahan. Walihada lamma qala ba'dul ansari ba'da kalamin kathirin wa ba'da khutbatin khatabaha fiha syai'un massa bihil muhajirina. Karena inilah tatkala sebagian sahabat Ansar berkata, setelah ucapan yang banyak dan setelah khutbah yang disampaikan olehnya yang padanya terdapat sesuatu yang menyinggung para sahabat muhajirin, qalu, mereka yaitu sebagian sahabat Ansar berkata, amma ba'du, adapun yang setelahnya, fanahnu ansarullahi, kami adalah para penolong Allah. Wa katibatul islami, dan kami adalah pasukan Islam. Wa antum ma'syarul muhajirina, wa antum ma'syaral muhajirina rahtun, sedangkan kalian wahai segenap kaum muhajirin berjumlah sedikit. Wa qad daffat dafatun min qaumikum fa idza hum yuriduna an yahtaziluna min aslina. Dan sungguh sejumlah kecil dari kalian, dari kaum kalian, berjalan dengan pelan. Ternyata mereka ingin menjauhkan kami dari hak kami, dan mereka ingin menjauhkan kami dari perkara kekhalifahan ini. Faqabalahum Abu Bakrin bilinin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab mereka dengan lemah lembut. Waqala, dan beliau berkata, ma dzakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlun. Apa yang kalian sebutkan tentang kalian berupa kebaikan, maka kalian berhak mendapatkannya. Walan yu'rafa hadzal amru illa li hadzal hayyi min quraisyin. Dan tidaklah diketahui perkara ini, yaitu kekhalifahan, melainkan ia merupakan hak kabilah Quraisy ini. Hum awsatul Arabi nasaban wadaran. Mereka orang-orang Quraisy adalah bangsa Arab yang paling mulia nasab dan wilayahnya. Fakana an-nasu la tanqadu fi dhalikal waqti illa li Quraisyin. Maka manusia tidaklah tunduk pada waktu tersebut kecuali kepada orang-orang Quraisy. Wa hadha haqquhum la shakka. dan ini merupakan hak mereka, tidak ada keraguan sama sekali. Lakin bisyurutil lati dzakarnaha, akan tetapi dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan. Summa syahidu anna Abu Bakrin laisa min bani Hashimin. Kemudian intinya adalah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan berasal dari Banu Hashim. Walam yunazi'hu ahadun fi hadha, dan tidak ada seorang pun menyelisihi beliau dalam perkara kekhalifahan ini. Li'annahu Qurasyiyun, karena sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang Quraisy. Fahiya haqqun li bani Hashimin, maka kekhalifahan merupakan hak Bani Hashim. Wa minhum alu Aliin wa alu Ja'farin wa alu Uqailin wa alu al-Abbas alladhina nalu al-khilafata ba'da Bani Umayyata. Dan di antara Banu Hashim adalah Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Uqail, Alu Al-Abbas, yang mereka meraih kekhalifahan setelah Bani Umayyah. Wastamarrat fihim ma yaqrubu min khamsi mi'ati sanatin, dan kekhalifahan terus menerus ada pada mereka selama masa mendekati 500 tahun. Thumma Allahu yu'ti mulkahu man yasha'u, kemudian Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lakin baqiyalahum baqaya, akan tetapi tersisa orang-orang yang tersisa dari kalangan mereka Banu Hashim. Masalan kanal ashrafu huna, sebagai contoh qabilah al-ashraf di sini. Al-ashraf bagian dari Banu Hashim, termasuk qabilah Quraisy, memimpin Makkah dan Hijaz pada abad kelima sampai keenam Hijriyah. Lakinnahum tabi'una lid-daulatil Utsmaniyyati, akan tetapi mereka mengikuti daulah Utsmaniyah. Mahiya khilafatun, daulah Utsmaniyah bukan kekhalifahan. Wa kana fil yamani yunazi'una al mudda'i al khilafata turkiyya, dan dahulu di negeri Yaman mereka menyelisihi orang yang mengklaim kekhalifahan dari bangsa Turki. Wa umara'uhum yad'una bil khulafa'i, dan para pemimpin mereka mengklaim kekhalifahan. Wa hum min ahlil baiti, dan mereka termasuk dari kalangan ahlul bait. Illa annahu yanqusuhum anna indahum aqidatan i'tizaliyatan wa asya'a ukhra kattasayyu'i wa masyakalahu, kecuali bahwa yang kurang dari mereka adalah bahwa pada mereka didapati akidah Mu'tazilah dan perkara-perkara yang lain seperti madhab Syiah dan yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini sebagai permulaan kembali kajian intensif akidah tahun ajaran 1445-1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan pertemuan-pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.